syukurilah. Semoga itu pertanda Allah subhanahu wa ta'ala menolongnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan istiqamah kepadanya dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga telah kita sebutkan tentang iyyaka na'budu, di dalamnya terdapat faidah penetapan tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah, yang artinya adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatan hamba yang Allah syariatkan kepada mereka. Dengan makna lain, mengesakan Allah dalam beribadah. Adapun iyyaka nasta'in, padanya terdapat tauhid ar-rububiyah, ifradullah, mengesakan Allah bi af'alihi subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Karena membantu hamba untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, ini merupakan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga di dalamnya terkandung tauhid ar-rububiyah. Iyyaka na'budu, padanya ada tauhid al-uluhiyah, ifradullahi bil-ibadah. Iyyaka nasta'in, padanya ada tauhid ar-rububiyah, yang maknanya adalah ifradullah bi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita memasuki ayat yang berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami untuk di jalan yang lurus. Fiha ar-raddu 'alal mubtadi'in. Di dalam ayat ini ada faedah, yaitu bantahan atas mereka-mereka yang melakukan bid'ah. Seperti yang telah kita ketahui, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kepada kami hidayah supaya di jalan yang lurus. Ini ada dua maknanya. Yang pertama adalah minta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia menyimpang, ketika dia salah jalan, sehingga hamba meminta kepada Allah Jalla wa'ala supaya dikembalikan ke jalan yang lurus. Namanya hidayatun ila sirat, hidayah menuju jalan yang lurus. Dulunya mungkin masih bengkok-bengkok, dulunya belum istiqamah, dan ini makna yang kedua. Hidayah fis sirat, hidayah untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Jadi tidak pasti maknanya berarti kamu ini masih tersesat. Bukan. Kadang-kadang ada yang menafsirkan cuma satu saja. Kamu membaca suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, berarti kamu ini menyimpang ya. Nah, itu buktinya kamu meminta kepada Allah petunjuk ke jalan yang lurus. Iya, itu satu. Yang kedua, juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini istiqomah, senantiasa ditunjuki oleh Allahu Jalla wa'ala di jalan yang lurus. Istiqamah di jalan yang lurus, artinya dia terpelihara, dia terus ada di jalan yang lurus, jalan yang telah dilalui oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ini makna yang kedua. Dan kita sangat butuh kepada hal yang demikian. Karena yang namanya istiqamah, ini merupakan perkara yang sulit. Ya, dibutuhkan dari seorang untuk berjuang, bersungguh-sungguh, bahkan berkorban. Kalau dia ingin istiqamah di atas jalan yang lurus, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mampu mengabulkan tersebut, supaya kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Oleh karena itu, ya, sekali lagi ma'asyira al-muslimin rahimanallahu wa iyyakum, tatkala seorang dimudahkan, bahkan selalu dan selalu dimudahkan oleh Allahu Jalla wa'ala untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya, apapun itu bentuk ketaatannya, maka bersyukurlah. Semoga itu tanda Allah membantu hamba itu untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Zaman sekarang luar biasa, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Fitnah syubuhat dan fitnah syahawat itu luar biasa. Tidak mudah seorang itu selamat darinya, kecuali orang yang Allah jaga untuk selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Apalagi kenal dengan sosial media atau media sosial, yang itu hukum asalnya adalah mubah. Itu hukum asalnya apa? Mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Nah, tinggal ke arah mana ini? Ya, apakah menuju kepada perkara yang dilarang kemudian kita tinggalkan, atau kepada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kerjakan biiznillah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas sirata al-hidayah ala naw'ain. Hidayah itu ada dua jenis. Hidayatu dalalatin wa irsyadin. Ini yang pertama. Hidayah dalalah wa irsyad. Hidayah menunjuki kepada jalan kebaikan, hidayah membimbing kepada jalan kebaikan, wa hidnam wa dalalatu taufiqin wa tasdid, dan hidayah dalalah taufiq wa tasdid, membuat seorang sadar yang dulunya itu gemar melaksanakan maksiat-maksiat dan dosa-dosa menjadi seorang yang taat kepada Allah. Yang dulunya itu kafir, musyrik, menjadi mukmin muwahhid. Ini hidayah taufiqi wal ilham. Kalau yang pertama, hidayah yang pertama, manusia memiliki jenis hidayah ini, menunjuki kepada jalan-jalan yang benar, menunjuki, membimbing ke jalan yang lurus. Manusia punya ini. Itu ya, begini, enam. Mas, ini jalan yang lurus seperti ini, Mas. Demikian, demikian. Allah berfirman demikian. Kalau itu jalan keliru. Manusia mampu membimbing. Artinya selain Allah, bisa. Nah, Nabi SAW juga demikian. Dan ini yang tertera dalam Al-Quranul Karim. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad latahdi, benar-benar mampu memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Yang dimaksud kamu mampu memberikan hidayah di sini adalah hidayah dalalati wal irsyad. Hidayah menunjuki saja, hidayah membimbing saja. Tapi membuatmu sadar bahwa itu adalah kebatilan, kamu harus meninggalkan. Bahwasanya itu adalah kekufuran, kamu harus meninggalkan. Menjadilah kamu seorang yang taat kepada Allah. Menjadilah kamu seorang yang mukmin muwahhid. Itu mutlak milik Allah. Dan itu adalah hidayah taufiq wal ilham. Jelas? Kalau tadi surat Asy-Syura, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ayat-ayat terakhirlah, 51 atau 52. Nah, kita baca. Wa dalalatul hidayati wal irsyad. Hadhihi hasilatun li jami'il khalqil mu'minin wal kuffar wal musyrikin. Dan hidayah menunjuki dan membimbing kepada kebaikan ini terjadi untuk semua makhluk yang beriman, yang kafir, dan yang musyrik. Semua mereka pernah ditunjuki kepada jalan kebaikan. Semua mereka pernah apa? Dibimbing kepada jalan kebenaran. Pernah. Baik mukmin, baik kafir, baik musyrik. Pernah. Li'anna Allah dallahum wa arsyadahum ila tariqil haqqi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki mereka, membimbing mereka kepada jalan yang hak, kepada jalan yang benar. Nah, jadi hidayah jenis ini tuh sudah dirasakan juga oleh mereka-mereka ini, baik yang mukmin, yang kafir, yang musyrik. Mereka merasakan bimbingan ini. Lakinnal kuffar lam yaqbalu. Tetapi orang-orang kafir, mereka tidak menerima ajakan kepada jalan yang lurus. Orang kafir tidak menerima, ma'asyiral muslimin, rahimanallahu wa iyyakum. Tatkala mereka diajak kepada jalan yang lurus, tatkala mereka diajak kepada jalan yang benar, enggak mau menerima. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama ala alhuda. Adapun Thamud, maka kami telah memberikan hidayah untuk mereka. Adapun kaum Thamud, ya, kami telah memberikan hidayah kepada mereka. Diterangkan oleh Syekh di sini, Syekh Shalal Fauzan, yakni bayyana lahum. Kami telah menjelaskan kepada mereka, kepada kaum Thamud. Fastahabbul ama alal huda. Tetapi mereka lebih cinta kepada kebutaan, cinta kepada buta tidak tahu kebenaran daripada mencintai petunjuk. Jadi mereka itu lebih cinta kepada kebutaan dibanding kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah dijelaskan, sudah diterangkan. Fallahu hada jami'al khalq hidayatal bayan wal irsyad. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada semua makhluk berupa hidayatul bayan wal irsyad. Allah sudah kasih itu. Tapi kaum Tsamud enggak mau. Mereka lebih senang enggak tahu kebenaran dibanding tahu. Mereka lebih senang di dalam kegelapan dibanding dengan mengetahui terang benderang. Kaum Tsamud itu kaumnya Nabi siapa? Mas. Iya. Tahu enggak? Enggak tahu. Kelas berapa? 2 MTS. Temannya siapa? Siapa namanya? Hah? Hanif. Mana Hanif? Nif. Kaum Tsamud itu kaumnya Nabi siapa, Nif? Enggak tahu. Barakallahu fiik. Ayo, ono. Tunjuk ya. Gelem ora? Tunjuk pisan kowe. Kaum Tsamud itu kaumnya Nabi siapa? Hah? Nabi Shalih. Mereka itu enggak senang kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sampai sekarang itu kadang-kadang orang lebih senang buta, tidak tahu mana yang hak daripada tahu perkara yang benar. Kadang-kadang seperti itu. Ditunjuki ke jalan yang lurus, ke jalan yang baik, ini yang baik, ini yang benar. Tidak mau itu kadang-kadang orang. Tidak mau itu. Ternyata sudah dari sejak zaman kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud. Berapa puluh tahun yang lalu. Berapa ratus tahun yang lalu, ya kan? Kadang-kadang dalam urusan dunia saja seperti itu. Kadang. Contoh, saya contohkan ini. Ini terjadi. Ada seorang itu ditelepon oleh orang tidak dikenal. Dalam urusan dunia lah. Dalam urusan apa? Dunia. Orang tak dikenal ini tiba-tiba nama kamu fulan, orang tuamu fulan, ibumu fulan, kamu di sini, ya benar Pak, Masya Allah ini, tahu saya ini. Dan Anda siapa Pak? Oh saya pokoknya dari tim, apa misalnya, akan memberikan bonus senilai 500 juta rupiah. Wah, banyak enggak 500 juta? Banyak, tapi mohon maaf, untuk mencairkan 500 juta, ini butuh pelumas 5 juta. Transfer ke rekening ini. Iya kak, iya pak. Soalnya ini bonus ini harus disegera transfer masalah ini. Limitnya ini jam 12 siang ini, teleponnya jam 10. Tinggal 2 jam kan. Ya neko-neko sama bapak, gak apa-apa lah. Sampai jam 4 sore ini. Iya kak, yuk cari uang dia. 5 juta untuk mendapatkan 500 juta. Ya gelem ya. Nek bener kan iya. Iya enggak? Udu 5 juta, uli 500 juta. Olius. Orang jadi preta, orang jadi warai. Makat langsung. Transfer tanpa di suruh. Pokoknya jelas wae. Tapi wong, dia jauh. Belum punya uang 5 juta. Pinjem sama temannya atau sama saudaranya atau mungkin sama orang tuanya. Bah atau mas atau siapalah, tolong ini transferkan 5 juta ke ini, nanti saya ganti secepat mungkin. Lah ada apa sih, saya di telepon ini. Ini untuk mencairkan dana 500 juta. Oh, siapa yang telepon? Ada tim dari sana nih, bonus buat saya. Hati-hati itu penipuan. Ih, penipuan kok. Jelas-jelas ini kebenaran ini. Itu penipuan, Mas. Oh, sampean ki orang ngadil karonyong. Udaranya orang dibayar nangnyong apa? Khawatir teman, kok tak payah 15 juta orang apa-apa, Mis. Nantang gue, ya kan? Ya enggak? Kadang-kadang nantang itu. Ini yang ngasih tahu benar, karena dia mungkin punya wawasan ilmu yang lebih daripada kamu. Kamu hanya melihat atau mendengar 500 juta, wis buyar. Itu aja baru dengar. Urungana duitnya segepok 500 juta urungana. Lah kayak ngapa ngerana duitnya? Kelengar mungkin kan? Baru dapat nilai. Itu penipuan, Mas, hati-hati. Orang tenang, moto-moto. Moto-moto tahu, Antum? Tahu lah ya. Kita satu marga ini, satu kabilah. Moto-moto, rambung-rambung. Jengkel. Ya wis lah. Tapi temenan kok dibayar? Ih, tenang bae. Durane ora duit nyongkong, kok asal wis cair itu dibawa suara tak. Wae 20 juta malah kowe. Ning biasane kok penipuan kok. Laus pokoknya ngerti penipuan urusanku, urusanmu. Sing penting kowe kotak tanpa bayaran 20 juta. Oh iya, iya wis. Tapi nyong tetap 5 juta bayar ora apa-apa lah wis. Ya wis. Transfer klunting 5 juta. Dan yang ngurung metu-metu 500 juta, telepon nomornya miki, dan yang orang aktif. Nah, ini cara miki limited jam rolas. Wis mulai ke kelipungan, guys, mulai kelenir pokoknya. Wis keyap, meripatnya mulai ke. Ditelepon, dicatting, orang dibalas, ditelepon, orang dijawab. Malah orang aktif, miki tiba, miki nomornya tak profile gagah wonge masya Allah dari tim, siki dene ngilang, barang ditransfer 5 juta, bingung sih, ngaji sedina, jam 4 urung medun, miki jadi dikasih to tenggang waktu, toleransi waktu sampai jam 4 sore, ditelepon sama temannya, jingane, gonku, ya mongko gue sing sabar lah, mudah-mudahan dadi rezeki ini dapat, ya karuan orang takon, orang tidak rezeki ini dapat, orang buah hasil orang takon yang sudah tinggungku malah marani dapat gue, ya, ya bora. Yang namanya rezeki kalau sudah ditetapkan untuk kita kan malah ke kita sendiri ya kan? Kamu yang dicari oleh rezeki lo, oleh rezeki itu min haythu la yahtasib wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Rizki akan mencarimu dari sisi yang tidak pernah kamu kira. Kan iya, kalau memang itu sudah ditetapkan untukmu. Nah kan urung digolati tekan jenggoter, abang ya urung baik. Itu dituliskan untukmu. Urung, akhirnya sedina, rong dina, telung dina, seminggu, sebulan, rong bulan, ameleng. Baru ini yang dihutangi 5 juta ini medengkreng. Di afan ya akhi. Gari afan ya akhi. Ini tuh gagah banget denger ngomong. Gara 20 juta. Sebuah orang itu berurung mau nih 20 juta. Ceramai gari. Ya kan? Gue kan? Ini dalam urusan dunia lo, fastahabbul ama, lebih senang ditipu, lebih senang apa? Al-ama, kebutaan, daripada huda, petunjuk. Tadi orang yang tadi memberitahu itu sudah dimusuhi, sudah dicaci maki, dihina sudah. Gimana? Kalau urusan akhirat, kalau di dunia itu masih ketemu loh, satu minggu, dua minggu, masih ketemu kamu. Loh kalau akhirat ya pipisan tok, domongi orang andel, ya wis. Ketemu ngasuk nang akhirat, mbuh, udah diapa. Wong gaweane, nyembelih satu suro kaya nang nyembelih pak sirik orang kena berisik urung lahir bayi sana kaya ki mau ya sirik sirik dasar Islam kolot wah di menungsa urip nang dunia gue pingbisan tok pak orang cakolot kolot lu nggak anak orang gelem ngali jauh tapi orang gelem mau ketemu akhirat yang ngono ya kan ini kaum Samud itu juga demikian. Diajak kepada kebenaran malah apa? Tidak mau. Lebih mencintai apa? Al-amal. Belum lagi nanti yang lain, belum lagi perkara yang lain. Ini saya contohkan dalam urusan dunia ya. Ada itu terjadi itu. Bahkan yang diutangi itu sudah yakin, seyakin-yakinnya kamu ditipu. Ning wong mergane kok lambene iki landep banget ngereng ngomong. Kadang-kadang mulut itu kan tajam-tajam sekali itu kalau ngomong ya kan? Enggak hadir di acara daurah saja langsung di babat habis. Ora hadir nyong garap. Mangkat mungkin kayak emang Mekah malah mengaring ngana kok mau ya berarti kamu landep ngereng ngomong. La haula wala quwata illa billah. Ini ya urusan hidayah. Hidayah ad-dalalati wal irsyad Allah Subhanahu wa taala sudah apa? Berikan kepada semua, tetapi orang-orang kafir tidak mau menerima. Nah, tidak mau apa? Menerima. Kasus-kasus yang seperti itu tuh banyak masyiral muslimin, banyak dengan berbagai merek dan jenisnya itu banyak sekali. Ada yang 1.200.000, ada yang 5 juta, ada yang secara nalar manusia ya tidak mungkin lah. Mana iya ada orang ngasih 500 juta buat ngelancarinya 5 juta sini, ya nggak ada lah. Dulu malah ada yang 3 miliar katanya nu pernah kerja di Amerika Serikat sana, pinjam uang 20 juta untuk mencairkan dana 3 ember. 3M. Busit itu alah. Nggugupe ora. Kalau ya bener nyung gelem utang 2 miliar malah wis. Nggo cair. Kan wis 1 miliar mok. Nyung utang ana nger bener iki lho. Koyo uli 3 miliar. Ning nggo mencairkan butuh 2 miliar. Nek bener utang nang ora apa-apa, nek bener. Kan uli 1 miliar wong uli bonus iki kan? Ana utang. Wis iku tok ngono koyo kebetulan transaksi utang, wis ngene di sing 9 di ge, ya wis sahan beres, nek bener ning anu ora lah. Busit itu ornana. Ornana critane. Ornana wis pokoke. Siki anak kerja kowe kerja ya uli duit ya semono wis iki bae. Ora usah ngelangel, ora usah sing ribet-ribet, ya. Jelas? Barakallahu fikum. Ini contoh dunia ya. Apalagi urusan akhirat. Yang itu keyakinan kaitannya dengan keyakinan. Begini loh tata cara sholat yang benar yang sesuai sunnah itu seperti ini. Begitu. Dimulai dari adzan sampai iqamah sampai sholat sampai dan seterusnya. Begini loh tata cara seorang ya berada di tahun baru bulan Al-Muharram. Adanya syariat berpuasa pada tanggal 10 yang disebut puasa Asyura. Diiringi puasa sehari sebelumnya atau setelahnya. Ini ajaran Islam. Udu nanggap wayang. Udu nganak naibig. Udu. Ndi jajal ajaran dari mana itu? Orang ada duit ya patungan. Sing penting ge bisa ketanggap ya suran. Lah. Yang ada seajaran syariat Islam itu puasa sudah. Hadisnya sahih. Kalau kamu mengikuti ajaran Islam puasa sudah tanggal 10-nya. Keutamaannya apa? Tahu? Puasa Asyura pernah dengar enggak? Bene iki ya. Apa wis tahu dengar biyen? Apa bene iki? Ya bene ora apa-apa, ora masalah nang mesti. Bene ya. Ora pernah dengar, bukan baru tadi ya. Udah dari sekian tahun yang lalu lah ya. Lah keutamaannya apa puasa Asyura tahu enggak? Hah? Lupa ya barakallahu nisful ilm. Apa dika keutamaan puasa Asyura? Tahu enggak? Enggak tahu? Hamzah, itu Hamzah ya? Itu namanya Hamzah bukan antum ya? Iya ya. Tahu enggak keutamaan puasa Asyura? Ini sekarang kita ini di bulan Muharram ya. Ada syariat puasa tanggal 10 Muharram. Keutamaannya apa? Yukaffiru as-sanatal madhiyah. Menghapus dosa setahun yang telah lalu. Eling-eling nggih. Ki ngasuk dielingna kan ini ya. Santri-santri dielingna kon pada puasa iki, pokoke. Ya, kesantrian ki domongi lanang wadon kon pada puasa. Ki syariat Islam. Sunnahnya seperti itu. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat puasa Asyura dulu itu wajib hukumnya. Sebelum ada syariat puasa Ramadan. Jelas? Sebagian ulama berpendapat itu wajib hukumnya. Berarti kalau enggak dilaksanakan dosa dia. Sebelum adanya syariat puasa Ramadan. Maka ikuti ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, kata Ibnu Mas'ud. Ikuti sajalah, mengikut sajalah, jangan mengada-ada. Kalian telah dicukupi. Di sini Allah telah membimbing, Allah turunkan kitab Al-Qur'an, Allah utus para rasul. Semua ini membawa visi dan misi yang sama. U'budullah wajtanibut taghut. Ajar, nah, ikuti ajaran-ajaran mereka. Nah, ini jenis hidayah yang pertama adalah hidayah al-nam ad-dalalati wal irsyad. An-naw'u tsani, macam hidayah yang kedua adalah hidayatut tawfiq wa qabulul haqqi. Hidayatut taufiq dan menerima kebenaran. Membuat orang sadar yang dulunya kufur, yang dulunya musyrik menjadi mukmin muwahhid, yang dulunya pendosa menjadi orang yang gemar melakukan taat kepada Allah. Ini mutlak. Mutlak hanya Allah yang memiliki. Bahkan Nabi pun itu enggak punya jenis hidayah yang kedua ini. Enggak punya jenis hidayah yang kedua ini, enggak punya. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya kamu, hai Muhammad, tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Akan tetapi yang memberi hidayah adalah Allah kepada siapa yang ia kehendaki. Dan Allah maha tahu terhadap orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Ayat ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'id ibn al-Musayyib an jaddihi, dari kakeknya, ketika Nabi menghadiri pamannya Abu Thalib yang ketika itu akan meninggal dunia, sementara di sampingnya itu ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Naam. Lalu Nabi menawarkan, "Hei pamanku, ucapkan la ilaha illallah." Sebuah kalimat yang akan aku bela nanti di sisi Allah. Kedua temannya ini yang waktu itu masih musyrik, mengingatkan untuk fanatik kepada agama nenek moyang, agamanya Abdul Muttalib, agama penyembah berhala. Apa kamu sudah benci kepada agamanya Abdul Muttalib? Nabi mengulangi lagi sampai 3 kali. Mereka pun mengulangi lagi. Hingga kemudian Abu Talib ini mati di atas agama Abdul Muttalib, agama menyembah berhala. Dan enggan, belum sempat mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Saking cintanya Nabi kepada pamannya, beliau mengatakan La astaghfiranna lak malam unha anka. Sungguh aku akan mintakan ampun untukmu selama itu tidak dilarang. Lalu Allah turunkan ayat Makana lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahumul huda ila akhirihil ayat. Tidak seyogianya bagi nabi dan orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang musyrik meskipun dia kerabat setelah datang kepadanya apa? Kebenaran. Setelah datang kepadanya petunjuk, nabi dilarang, jangan kamu mintakan ampun. Karena doanya nabi, permintaannya nabi, Abu Thalib itu mendapatkan keringanan siksa di neraka. Dimasukkan 2 terompah ke kakinya, kepalanya mendidih, otaknya mendidih. Ini siksa neraka yang paling ringan. Walhasil di sini nabi ini enggak bisa memberikan hidayah, menyadarkan Abu Thalib yang saat itu masih kafir, masih musyrik, enggak bisa. Karena memang hidayah taufik wal ilham ini mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau belum mendapatkan hidayah taufik wal ilham ini memang sulit sekali menyadarkan orang. Dongakna bae lah wis ya. Ngomong A ngasih Z, Z tekan A maning, ora bisa. Jadi jangan pernah kamu apa orang dinasehati, oh nasehati harus ngasih dobleh orang-orang kudu dinasehati. Kadang-kadang ngoleh takon kok nyelekit kok apa orang domongi kayak oh ngomongi suruh jadi warai ngasih apaan ya ngasih gue lah. Gue ngomongin wis ngasin tong. Gep ngomongnya apa maning. Ini gue gak anak-anak itu kan kepribe. Kadang-kadang orang itu menggampangkan yang seperti itu. Apa gak pernah dinasehatin? Udah ngomongin kok. Jenenge ngomong itu wis ngasin doer pokoknya. Lambene gue ngomong. Gue ngomong tong. Gue ngomongin. Ini gak kayak gitu. Nabi kurang apa coba. Ngomongi Abu Thalib kurang apa sampai wafatnya sekalipun beliau datang. Apakah berhasil kemudian Abu Thalib masuk Islam? Jawabannya ndak. Kowe takon meng nabi ngana, "Bi, nabi, apa ora diomongi?" "Iku dong e. Gerep-gerep kae gue." Ajane aneh ya. Jadi menungsa kadang-kadang ajane aneh. Yang geraneh ya kadang-kadang dianehi ya ora apa-apa wong kowe aneh. Dianai aja terus kesu kadang-kadang. Kau aneh kok dianai kesu. Anakmu kayaknya pura domongi. Ngomongi anaknya usurus domongi. Ramane garong bing ngomongi anak pun sing bener aja kayak bapak ya. Kan iya mbok. Aja kayak bapak. Kau ya bapak melebung neraka. Ya men bapak nang neraka. Kau nang surga ngana harap apa. Kayak gue. Ya orang-orang apa seperti itu mbok. Lah apalagi kalau bapaknya soleh, bapaknya rajin ngaji, rajin sholat jamaah, rajin ibadah. Cuman qadarullah diuji dengan anak, kadang diuji dengan keluarga, dengan orang tua, dengan paman, dengan bibi, dengan istri, dengan tetek bengek. Semua orang itu memiliki kapasitas ujian sendiri-sendiri. Nabi Nuh itu anaknya gimana? Nabi Lut istrinya gimana? Nabi Ibrahim ayahnya bagaimana? Kalau kamu mau tanya kayak gitu seperti itu kan, apa orang dinasihati bi Nabi anaknya gue Nabi Nuh orang dinasihati? Justru itu menjadi salah satu penghalang Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaatul uzma itu karena beliau saking emane mengaring anaknya. Ketika tiba nanti hari kiamat manusia menunggu di padang mahsyar minta syafaatul uzma, mereka semua datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh, ayo berikan kami syafaat. Engkau Rasul yang pertama. Nabi Nuh uzur, tidak bisa, saya tidak bisa. Karena punya ini, karena menganggap anak yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tegur, itu bukan anakmu, itu bukan keluargamu. Nah, iya kan? Jadi itu memang kaitannya hidayah. Hidayatu taufiqi wal ilham. Tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yurus diwara ya wis berarti doa be terus. Doa terus yang ikhlas, yang sungguh-sungguh, ya. Sebagaimana kita atau kamu itu mencari dirimu sendiri, maka demikian juga anakmu juga demikian. Mungkin dia punya jalan sendiri dalam menjalani takdir hidupnya seperti itu memang. Kita gak tahu akhirnya nanti gimana. Tapi ketika kamu telah menjalankan ya sebab-sebab yang baik, mendoakannya, memperlakukannya dengan baik, setelahnya itu Allah Subhanahu wa taala yang atur. Nah, kamu menunjuki kepada jalan yang lurus, menunjuki kepada jalan yang baik, kurang apa? Sudah kalau seperti itu. Apa terus kemudian disimpulkan tidak ditunjuki kepada jalan yang baik? Oh ya, hidayah yang pertama sudah itu. Sudah dilaksanakan, sudah dilakukan. Nah, tapi karena memang hidayah, taufik wal ilham itu milik Allah, mutlak milik Allah. Nabi pun itu enggak mampu sallallahu alaihi wasallam memberikan hidayah at-taufiq wal ilham kepada pamannya. Luar biasa ya. Padahal Abu Thalib itu hidup ya, hidup mengasuh Nabi sejak kecil. Sejak beliau usia sekitar 6 atau 8 tahun. Itu Abu Thalib yang mengasuhnya. Abu Thalib yang melindungi jika ada yang mengganggunya. Pamannya itu. Jadi tahu betul watak pamannya itu, watak keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Thalib. Makanya Nabi cinta kepada beliau karena yang telah mengasuhnya dari kecil. Ketika meninggal beliau datang supaya aku belai kamu pamanku di hadapan Allah asal kamu mengucapkan la ilaha illallah maka akan aku bela. Luar biasa, tapi apalah daya. Walakinallaha yahdi may yasha, Allah yang berikan hidayah bagi siapa yang ia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah itu lebih tahu siapa hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Allah itu lebih tahu, oh ini berhak dapat hidayah taufik wal ilham, itu Allah yang atur, Allah yang tahu, bukan kita. Kalau secara perasaan ya benar, kayak semua peninjong kecilik ya benar ya Allah, ya benar. Tapi itu Allah yang tahu, Allah yang atur. Maka ya ketika seorang mendapati hal-hal yang seperti ini, jangan pesimis, jangan putus asa, tetaplah lanjutlah berdakwah. Ya, ajak manusia kepada jalan yang benar, peringatkan manusia dari perkara-perkara yang haram. Meskipun kamu tidak dikenal, ajak manusia kepada jalan yang hak dengan ikhlas. Meskipun kamu tidak menjadi ulama misalnya. Tugasmu seperti itu selesai masalah. Nah, mau kelihatan ada atau tidak ada itu bukan urusanmu. Yang menjadi urusan adalah ajak manusia kepada jalan kebenaran. Dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Bil ikhlas. Wabil sidqi. Wabil hikmah. Nah, entah itu orang mau menyebutmu ulama atau bukan itu, atau ustaz atau bukan itu, bukan urusan. Yang penting saya mengajak kepada jalan yang benar. Demikian ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Tentang jenis hidayah. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Nah, ini ikuti terus di Masjid Al-Furqan Sumbiu hari Sabtu. Yang mana kita ini minta hidayah kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus sehingga yang apa? Nah, ikuti terus keterangan-keterangannya ini insyaallah. Masih bersama kami di Al-Ittiba insyaallah. Cukup ya. Wallahu taala lam bisawab, semoga memberi manfaat. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizukumullah.